pernah kenal sisiran. Rambut gimbal, kalau salah terka dikiranya orang gila. Rambut gimbal, ya ya ya ya ya ya, istilah bule, dreadlock rasta, dreadlock rasta, dreadlock rasta. Kalau kau asik mendengar musik mereka, pasti kau terasa ingin berdansa. Kalau kau mencoba bergoyang rasta, inilah musik gaya Jamaika, gaya Jamaika, gaya Jamaika. Tampangnya kumuh, penampilan agak berbeda. Rambut gimbal, ya ya ya ya ya ya. Bob Marley, raja musik reggae, si rambut gimbal. Rambut gimbal, ya ya ya ya ya ya. Istilah bule, dreadlock rasta, dreadlock rasta, dreadlock rasta. Janganlah selalu memandang curiga, walau memang ada orang gila rambut gimbal. Lihat, lihat di Dieng Jawa, si rambut gimbal punya legenda, punya cerita, punya legenda. Rambut gimbal, tampangnya lusu, tak pernah kenal sisiran. Rambut gimbal, ya ya ya ya ya ya. Istilah bule, dreadlock rasta, dreadlock rasta, dreadlock rasta. Rambut gimbal, wah yo, rambut gimbal, ya ya ya ya, gaya Jamaika, gaya Jamaika, gaya Jamaika, gaya Jamaika, woo woo woo, gaya Jamaika.